Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Aisyarut Tafasir, surat An-Nisa. Kita akan membahas surat An-Nisa ayat ke 66 insyaallah taala sampai ayat 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله تعالى برفرمن ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. Walau anna katabna alaihim, kalau misalnya kami katabna alaihim, yaitu faradna alaihim wa aujabna, kami wajibkan atas orang-orang Yahudi ini, kami wajibkan atas orang munafik ini, ya ini masih berkaitan dengan orang munafik yang aslinya banyak dari mereka orang Yahudi. Kalau misalnya kita wajibkan atas mereka dengan perkataan kami, aniqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Ya, kalau misalnya kita perintahkan, maksudnya bunuh diri di sini bukan membunuh cergi, itu bukan, ikhwan. Ini yang harus antum pahami. Kayak misalnya pertaubatan Bani Israel, ya, setelah ditinggal Nabi Musa alaihissalam, sementara kemudian malah mereka menjadikan patung sapi sebagai sesembahan. Maka Allah Ta'ala marah dan Nabi Musa alaihissalam juga murka akan hal itu. Ya, apa taubatnya, bagaimana caranya, ikhwan? Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Coba di Quran terjemahnya apa? Khalid, di Quran terjemahnya apa, Khalid? Di Quran terjemahnya artinya apa? Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum. Oh, An-Nisa. Ada yang bawa Quran terjemahan, udah dapat? An-Nisa ayat 66. Enggak. Taib ahsan, oleh syuk ahsan ta. Bunuhlah diri kalian, kan yang dipahami oleh Indonesia apa, orang Indonesia memahaminya. Gambarnya gimana? Bunuhlah diri kalian berarti diperintahkan oleh Allah apa? Bunuh diri, bacokin diri gitu. Enggak, bukan itu. Iya, di surat Al-Baqarah juga ana yakin seperti itu terjemahannya. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Caranya taubat kalian kepada Allah adalah bunuhlah diri kalian. Bukan begitu. Yani maknanya adalah uqtulu ba'dukum ba'da. Itu sebagian dari kalian membunuh. Jadi caranya kalian berkumpul, dan ada sebagian riwayat Israiliyat sambil pada nutup mata atau dengan mengikat matanya enggak kelihatan. Jadi begitu. Jadi bukan membunuh di sini, jadi membunuh tapi siapapun itu. Jadi uqtulu anfusakum di sini bukan membunuh diri kalian, melainkan saling membunuhlah kalian. Jadi orang lain yang dibunuh, tapi dari jenis yang sama, dari ras yang sama. Paham gak di sini, ikhwan? Dan syariat ketika itu, kalau taubat dari dosa-dosa yang begitu besar, dosa-dosa syirik misalnya, itu taubatnya dengan cara uqtulu anfusakum. Orang-orang yang berbuat syirik ini, mereka saling membunuh. Begitu. Ya, paham di sini, kan? Bukan bunuh diri kalian, apa nusuk diri sini? Enggak begitu caranya. Bukan itu maksudnya. Ya. Kalau misalnya kami mewajibkan atas mereka untuk saling membunuh satu sama lain di antara kalian, ini maksudnya adalah untuk taubat, ya. Awikhruju min diyarikum, atau kalian itu keluar dari rumah-rumah kalian. Ya, itu maksudnya keluar dari rumah kalian, berhijrahlah di jalan kami. Jadi yang pertama, kami perintahkan kalian taubat dari dosa besar. Yang kedua, atau kalian hijrah. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tidak akan ada yang melakukan itu dari mereka kecuali sedikit dari mereka. Ya, kecuali sedikit dari mereka. Jadi mental Yahudi itu gini, cuma ikhwan. Mental Yahudi itu kalau bangsa mereka diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kalau bangsa mereka diperintahkan dengan suatu syariat, justru mereka itu sedikit yang melakukan. Tapi jika bangsa mereka ini dilarang akan suatu hal, justru kebanyakan mereka bahkan melakukan. Iya. Gimana dah? Orang Padang gimana orang Padang? Iya, apa buktinya, ikhwan? Buktinya surat Al-Baqarah. Ketika tentara Talut sebagai raja atau sebagai pemimpin pasukan perangnya Bani Israel ketika itu, Talut kan pengen melawan Jalut. Ya. Di surat Al-Baqarah akhir-akhir. Ya. Di juz ketiganya sekitar 4 halaman sebelum berakhir, ya. Juz ketiga di juz kedua akhir-akhir, ya kan? Benar apa enggak? Di juz kedua akhir-akhir, ya. Falamma fasala Talut bil junudi qala inni mubtalikum innallaha mubtalikum binahar. Ingat. Ketika Talut dan pasukannya itu, ya, udah keluar dari daerah mereka untuk menuju ke daerahnya Jalut untuk berperang, maka berkata Talut, sesungguhnya Allah itu menguji kalian dengan adanya suatu sungai ini. Ada sungai ini. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum dari air sungai itu, maka bukan termasuk golongan kami, kata Talut. Jadi arti apa? Jangan minum. Jangan minum dari sungai itu. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarfa ghurfatan bi yadihi. Siapa yang tidak minumnya, maka itu baru golongan kami. Ya, kecuali yang ngambil seruput-seruput. Terus apa yang terjadi? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Kan dibilang jangan minum dari sungai itu, ini ujian. Jangan minum dari sungai itu, ini ujian. Ya. Sabar. Ini ujian. Jangan minum dari sungai itu. Kita lanjut. Yang minum bukan golongan kita. Yang enggak minum, alhamdulillah, masuk golongan kita, perang yuk. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka justru mereka pada apa? Pada berebutan minum kecuali sedikit. Ini Yahudi banget ini. Dilarang kok malah semuanya pada berebutan. Sama kayak di ayat sihir. Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ada malaikat turun di daerah Babilonia namanya Harut dan Marut. Yang Allah Ta'ala perintahkan sebagai ujian untuk mengajarkan sihir. Wa ma yu'allimani malaikat Harut dan Marut ini memang mengajarkan sihir, tapi itu perintah Allah supaya menjadi ujian buat mereka. Tidaklah malaikat tersebut mengajarkan kecuali sebelumnya pasti mengatakan, wahai Bani Israel, jangan mau ikutan kami, jangan. Kami ini fitnah, kami ini ujian buat kalian. Jangan kafur, jangan kufur, fala takfur. Jangan kufur dengan mempelajari ini. Mereka malah justru berbondong-bondong, dilarang malah berbondong-bondong belajar sihir. Begitu ya, ikhwan. Ya, itu mental mereka. Jadi ketika walau anna katabna alaihim fiha alakan anna katabna alaihim an tuqul anfusakum aw ikhruju min diyarikum, ayo kalian taubat, ayo kalian hijrah, tidak akan mereka melakukan itu kecuali sedikit dari mereka. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka itu fa'alu, melakukan apa yang dimau'izahkan, dan ma yu'adzuna bih artinya ma yu'maruna bih wa yunhauna anh. Mau'izah di sini adalah artinya amar dan nahi. Amr dan nahi. Dan sesuatu yang sifatnya amr dan nahi itu pasti memerlukan fiqih. Makanya ulama dan fuqaha mereka beristinbat. Mereka mengatakan, di antaranya yang Anda dengar dari kajiannya Syekh Sami As-Suqair hafizallah, salah satu murid terbesar Syekh Utsaimin, bahwasanya mau'idhah hasanah itu kalau cuman dikerucutkan di tema tazkiyatun nufus dan suluk itu salah. Mau'idhah itu kalau dikhususkan, dikerucutkan di tema tazkiyatun nufus dan ilmu akhlak, suluk, itu salah, gak benar. Melainkan ahkam fiqhiyah itu semuanya mau'idhah hasanah. Semua hukum fiqih itu termasuk mau'idhah hasanah. Bahkan masalah hukmul wata' lil haid, ya kemarin, hukum begitu untuk perempuan haid, ya, itu mau'idhah hasanah. Iya. Karena itu berkaitan dengan ahkam fiqhiyah, halal dan haram, amar dan nahi. Jadi seluruh perintah dan larangan kalau dibahas itu jadinya mau'idhah hasanah. Ya. Maka di sini walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, seandainya mereka melakukan apa yang mereka diperintahkan dengannya, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Maka itu adalah kebaikan buat mereka. Jadi ibaratnya kalau kita itu ikut aja apa yang diperintahkan pada kita dan menjauhi yang dilarang, maka itu kebaikan buat kita pasti. Wa ashadda tathbita, dan hal tersebut akan membuat iman kita semakin kokoh. Jadi sebenarnya kekokohan sejati itu adalah apa? Adalah ittiba, mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, itu benar-benar kita perhatikan. Kenapa umat ini gampang goyah? Karena masih belum menyempurnakan konsekuensi dari mau'izah yang Allah Ta'ala berikan dari perintah dan larangan. Baik, kemudian wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Ganjaran berikutnya, kami akan memberikan kepada mereka dari kami yaitu dari Allah Azza wa Jalla ganjaran yang besar. Jadi kebaikan dapat, kemudian keteguhan juga dapat, kemudian ganjaran berikutnya, dan berikutnya ada lagi wala hadainahum siratam mustaqima, dan kami akan memberikan mereka hidayah menuju jalan yang lurus. Ini berarti kalau kita sekali beramal mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, itu ternyata sebenarnya ada beberapa kebaikan, di antaranya kita akan dapat hidayah. Iya. Kalau kita melakukan suatu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu akan bertalian dengan hidayah berikutnya menuju siratul mustaqim. Semakin banyak kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, maka itu akan semakin istiqamah, semakin dekat dengan istiqamah, dan semakin istiqamah. Iya, begitu. Berikutnya kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Sebenarnya siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan siapa? Bersama dengan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Ini yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tafsirannya di sini. Siapakah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan pada mereka? Ada empat asnaf. Yang paling tinggi yaitu nabiyyin. Ini jelas para nabi yang paling tertinggi. Kemudian yang kedua setelahnya, urutan kedua, wasiddiqin. Jama' dari siddiq. Apa itu siddiq? Dikatakan dalam Aisyarut Tafasir, rajulun siddiq adalah orang yang man ghalaba alaihi sidqu fi aqwalihi wa ahwalihi likathrati ma yasduqu wa yataharra as-sidq. Itu orang yang dominan perkataan dan keadaannya itu jujur. Dominan perkataan dan keadaannya itu jujur. Jadi perkataannya sesuai dengan keadaan dirinya, bukan hanya sebatas dalam urusan klaim tentang harta belaka, tapi apapun itu, kayak ceramah. Maka ceramah, kalau misalnya antum mungkin lihat anda ceramah, bahasanya baik, kemudian kalimatnya sesuai, kemudian sesuai dengan dalil, tapi apakah anda mengamalkan? Belum tentu. Maka ini belum menjadi siddiq. Jadi selaras antara perkataan dan juga perbuatan. Perkataannya benar, keadaan dirinya dan hatinya juga benar gitu loh. Ini siddiq, dan itu keadaan yang susah. Maksudnya susah di sini tidak mudah untuk menggapai atau istiqomah dalam masalah kejujuran dalam beragama. Ya. Kemudian wasyuhada, jama' dari apa? Jama' dari syahid. Yaitu man mata fil ma'rakati wa mithlihi man syahida bi sihhatil Islam bil hujjah wal burhan. Ya, syuhada di sini ada dua macam. Imma syahid di medan perang dan itu yang paling afdal, atau syuhada di sini bermakna orang yang bersaksi akan benarnya Islam dengan hujjah dan burhan. Jadi syuhada di sini ada dua macam. Syuhada syahid yang pertama, syahid bil ma'rakah fi sabilillah, wafat di medan perang dan itu yang terafdal, yang afdal dan yang paling dominan maksudnya di sini itu. Atau yang kedua, orang yang betul-betul hatinya bersaksi akan benarnya Islam dengan hujjah, petunjuk. Tapi bukan hanya bersaksi semata, melainkan bersaksi dan mengikutinya. Karena Abu Thalib pun bersaksi akan kebenaran Islam, tapi dia masuk neraka dan terhinakan karena kekufurannya, tidak mau ikut Islam walaupun menyaksikannya. Jadi syuhada di sini ada dua model. Dan model yang afdal dan itu yang paling banyak dimaksud dalam urusan syahid yaitu apa? Orang yang mati di medan perang dan ikhlas. Dan yang kedua adalah syahid bermakna saksi. Orang yang menyaksikan akan kebenaran Islam dengan hujjah, bayan dan burhan. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Dan orang-orang yang saleh. Jama' dari saleh yaitu man adda huquqallah wa adda huquqal ibad, yaitu orang yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak hamba. Ya, menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak hamba. Dan ini juga, walaupun ini derajat yang paling bawah, tapi ini tidak ringan teman-teman ikhwas sekalian. Karena menunaikan hak Allah itu diantaranya tauhid dan tidak berbuat syirik. Dan syirik kecil itu adalah yang paling lembut dari semua kesyirikan. Riya itu adalah syirik yang paling lembut dan bisa manusia terjerumus ke dalamnya tanpa dia sadari. Sebagaimana dikatakan, seperti apa? Seperti semut hitam di atas batu hitam di kelamnya malam. Ya. Dan menunaikan hak-hak hamba, ini juga berat sekali menunaikan hak-hak hamba. Karena banyak hak istri, hak anak, hak pertemanan, hak guru, hak murid. Kemudian juga hak konsumen kalau pedagang, hak atasan kalau karyawan, dan seterusnya banyak hak-hak yang harus kita tunaikan. yang masih kepikiran di anak, ikhwan. Ya. Anak-anak kan kita setiap hari alhamdulillah supply, bukan supply apa namanya, mengirimkan barang ya alhamdulillah. Anak pakai jasa salah satu ekspedisi. Ya. Dari Januari, Februari, Maret itu alhamdulillah selalu ada potongan diskon 35% dari seluruh pengiriman, alhamdulillah. Itu kan dibatasi sampai Maret. April ini kan, April berarti kan mafhum dari itu, April kembali ke normal. Dan anak tanya, di bulan Maret akhir-akhir nanti April normal gak? Iya pak, normal katanya. Oh, berarti ya udah, anak akan cek ongkir dengan harga normal. Otomatis ketika konsumen bayar, anak akan tawarkan harga normal kan? Misalnya kalau Jabodetabek 10.000, kan diskon 30% misalnya 7.000 misalnya. Itu bulan Januari, Februari, Maret. Tapi April normal, maka anda akan hamparkan kepadanya harga ongkirnya 10.000. Silakan antum bayar itemnya berapa, misalnya itemnya 100.000, maka ongkirnya 10.000, maka 110.000. Akhirnya transfer ke anda 110.000. Taip, ya udah, dikirimlah barang tersebut. Sekali kirimkan kita ada berapa paket dari berapa konsumen, untuk berapa konsumen. Misal 8 atau 5 paket lah, 5 paket misalnya. Ya, dari 5 konsumen berbeda. Ternyata pas anak cek lagi resinya, ternyata masih diskon. Kalau Jakarta misalnya 10.000. Misalnya ya. Diskon 30% 70. Paling 3.000 ini. Nah, ini 3.000 ini punya siapa ini uang kemudian? Kan masih ada sisa 3.000 nih kan? Punya siapa nih uangnya? Apakah punya anak? Hadiah buat anak? Atau mini konsumen? Mini konsumen berarti anak harus tabayun lagi, klarifikasi. Itu yang bikin repot kadang-kadang. Itu haknya konsumen itu. Mau diapain nih 3.000 ini? Ya, kadang-kadang udah set buat antum dah, anak ikhlas. Nah, itu yang paling udahlah, itu paling enak udahlah. Kan itu enggak ngerepotin anak. Anak enggak repot, dia juga enggak repot kan ya? 3.000 toh gitu loh. Iya, tapi ada juga sebentar ya set, anak pikir, ada yang gitu anak pikir lu buat apa? Ada yang, anak pengen nanya, antum orang Padang gak ya? Anak pengen nanya kayak gitu, tapi gak usah lah, rasis nanti. Ya, yaudah saat ini tolong carikan apa tromol buat anak yatim di masjid-masjid. Anak bilang, anak gak mau kayak gitu, anak repot seperti itu. Anak gak semua masjid ada tromol khusus anak yatim. Udah ke masjid aja, anak bilang gitu. Jangan saat, yaudah. Jangan-jangan saat cari kan pasti ada lah saat masjid yang kayak gitu saat. Aduh ini 3.000 doang gitu loh. Ya 3.000 tapi ini kalau orang yang gak ridho anak dapat neraka. Ini hak hamba ini sampai detail kayak gini loh hak hamba itu. Iya. Makanya kalau bisa berurusan jangan sama orang yang seribet itulah. Capek sekali itu. Ya, jadi kita jadi tumbal, jadi capek kita. Tapi mau gimana ini? Kalau mau jadi soleh ya seperti itu. Ya. Sampai ada pembahasan di Islam itu ada pembahasan sampai kalau misalnya kembalian boleh enggak mengembalikan dengan permen kis? Ya, apa hukumnya? Hukumnya rinci. Kalau konsumennya ridho, fadol. Atau sebelum dari konsumen ridho. Alasannya kenapa kok pakai permen kis? Kan biasanya permen-permen kecil yang harganya berapa tuh? Alasnya apa? Alasan yang urfnya kan apa? Gak ada receh kan? Kalau memang gak ada receh, baru antum fadol tanya ke konsumen itu. Mau gak pakai permen kembaliannya? Kalau gak mau, harus cari antum kembalian. Kalau dia mau ridho, alhamdulillah. Itu kalau kembaliannya receh ya, kembali 300. Ini kalau kembaliannya 5.000, nggak ada 5.000-an paling permen kis ya. Ini namanya dagang. Itu kalau memang nggak ada receh beneran ya, kawan. Kalau ada receh, nggak boleh antum kayak gitu. Iya, karena aslinya pembeli itu nggak mau dibegitukan. Iya, ya begitu ya. Ini masuk ke dalam hak hamba loh. Indomaret, Alfamaret misalnya. Kalau kita yang bapak-bapak nih, yang ikhwan, yang laki-laki itu biasanya apa? Ini 200 untuk apa ya? Santunan tim piatu ya pak ya? Kita kan lah bodo amat lah. Ya. Tapi ibu-ibu nggak gitu. Ibu-ibu dan sebagian bapak-bapak dari suatu suku ya. Gak gitu. Diteliti aja. Tapi itu bagus meneliti itu. Khawatirnya apa? disalahgunakan gitu loh. Karena 200 dikali 100 konsumen sehari kan bisa lebih dari 100 konsumen. Apakah itu benar untuk santri yatim piatu? Nah, gitu kan? Walaupun cuma 100 perak itu kan hak hamba gitu loh. Ya. Itu kalau mau jadi soleh kayak gitu. Jadi soleh aja itu tingkatan yang kayak gitu aja, itu berat. Gimana kalau di atasnya, ikhwan? Ya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan betapa sebaik-baik rafiq. Ya, sebaik-baik rafiq adalah mereka, teman dekat ya, adalah mereka. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Itu adalah keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, dan cukuplah Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Baik, untuk tafsir Al-Aisar kita cukup sampai sini insyaallah. Kita lanjut kitab Kifayatul Akhyar, kita lanjut pelajaran fiqih Syafi'i dari kitab Kifayatul Akhyar.